sifat talbiyahnya pada pertemuan yang sebelumnya. Hatta ya'tiya Muzdalifata fayusalliya bihal maghriba wal isya'a jam'an wa yuqassirul isya'. Sampai tiba di Muzdalifah, kemudian di Muzdalifah dia sholat maghrib dan isya secara jamak, yaitu di jamak antara sholat maghrib dan sholat isya. Jika tiba di sana masih waktu maghrib, ya berarti jama takdim. Jika sampai di sana ternyata sudah masuk sholat isya, berarti jama takhir. Wa yukassir al isya, dan dia pun mengkosor sholat isya. Maghrib isya di jama, dan isyanya juga dikosor, yaitu yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Salat isyanya dikosor menjadi 2 rakaat. Nah, karena dia adalah musafir. Kemudian dia bermalam di Muzdalifah. Ini malam berapa ini? Malam tanggal, malam tanggal 10 ya, setelah wukuf siangnya di Arafah, berarti malam tanggal 10 di Muzdalifah. Kemudian warukhisa lidhu'afati an yakhruju min Muzdalifata bilailin. Orang-orang yang lemah, ya, wanita, anak-anak, orang-orang yang sudah lanjut usia, ya, atau orang-orang yang sakit atau yang semisalnya, orang-orang yang lemah diberi keringanan, boleh keluar dari Muzdalifah, ya, di malam hari. Di malam hari, ya, supaya tidak berdesak-desakan, ya, kalau dia bermalam di Muzdalifah sampai pagi, ya, kemudian berangkat ke Mina di pagi hari, bisa jadi berdesak-desakan atau enggak keburu, ya, karena perjalanannya, ya, namanya orang lemah, ya, tidak seperti orang yang kuat. Maka orang-orang lemah, ya, baik wanita atau orang yang lanjut usia atau anak-anak atau yang semisalnya, diberi keringanan boleh keluar dari Muzdalifah di malam hari. Tidak perlu menunggu sampai pagi sampai subuh. Tapi dari malam hari sudah keluar dari Muzdalifah menuju ke Mina. Wa yabqal qawiyyu fi Muzdalifata hatta yusalliyal fajr. Adapun orang yang kuat, maka dia tetap di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah sampai sholat subuh. Thumma yastaqbilul kiblata wa yahmadullaha wa yukabbiruhu wa yuhalliluhu hatta yusfira jiddan. Setelah sholat subuh, dia menghadap ke arah kiblat, kemudian berzikir kepada Allah. Dia memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, dia bertakbir, wa yuhalliluhu, dia bertahlil, ya, mengucapkan la ilaha illallah sambil menghadap ke arah kiblat, ya, berzikir dengan zikir tahmid, takbir dan tahlil sampai terang sekali, ya, sampai keadaannya terang sekali, namun belum belum terbit matahari. Summa yadfa'u min Muzdalifata qabla tulu'is syams. Kemudian dia beranjak dari Muzdalifah menuju Mina qabla tulu'is syams, sebelum matahari terbit. Setelah sholat subuh, kemudian dia tetap duduk zikir sampai terang sebelum matahari terbit dia sudah beranjak ke Mina, berangkat ke Mina. Wa alaihi sakinah, dan dia berangkat dengan sakinah, dengan tenang tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Mulabbian, sambil bertalbiyah. Wa yatalaqqatu sab'a hasayatin minat tariq, dan dia berusaha memungut 7 buah kerikil di perjalanan. Jadi ngambil kerikilnya untuk melempar jamrah mungut di jalan 7 kerikil. Hatta idza ata jamratal aqabah ramaha bi sab'i hasayatin yukabbiru ma'a kulli hasatin wa yaqta'u talbiyata. Sampai apabila dia telah tiba di jamrah Aqabah, jamrah yang besar, maka dia pun melakukan ar-rami, melempar jamrah dengan 7 kerikil, 7 batu, sambil bertakbir pada setiap lemparannya. Allahu Akbar, sambil bertakbir pada setiap lemparan. Wa yaqta'u talbiyah, dan ketika sudah melempar jamrah Aqabah dia memutus talbiyahnya. Tidak mengumandangkan talbiyah lagi. Thumma yanharu hadiyahu. Kemudian apa yang dilakukan setelah melempar jumrah Aqabah? Sumayan haru hadiah. Kemudian dia menyembelih hewan hadiyunya. Wa yustahabu an ya'kula minhu, dan disunnahkan bagi dia untuk memakan dari sebagian daging hewan hadiyu tersebut. Sunahkan dia memakannya, sebagiannya. Sebagaimana ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yahliqu ra'sahu. Kemudian setelah itu, setelah menyembelih hadiyu, dia mencukur rambutnya. Dan yang afdol adalah menggunduli rambutnya. Dan boleh sekedar memendekkan rambutnya, akan tetapi yang afdol adalah menggunduli rambutnya. Al-halq, karena makna al-halq itu menggunduli, apa, mengerok. Tsumma yatufu tawafal ifadah. Selesai amalan di Mina, melempar jumrah, kemudian menyembelih hadyu, kemudian apa itu, mencukur rambut, Kemudian setelah ini dia apa? Tahallul. tahallul awal ini namanya. Ya. Tahallul awal. Dia boleh memakai pakaian biasa. Kemudian setelah itu dia berangkat dari Mina ke Mekah. Untuk apa? Untuk tawaf ifadah. Thumma yatufu tawafal ifadah. Kemudian dia melakukan tawaf ifadah. Wa yas'a sa'yal hajj in kana mutamatti'an. Dan dia juga melakukan sa'i. Sa'i haji. Apabila hajinya adalah haji tamattu'. Habis tawaf ifadah dilanjut dengan sa'i. Au kana mufridan au qarinan wa lam yas'a ma'a tawafil qudum. Atau sa'inya, atau orang yang melakukan tawaf, apa, orang yang melakukan haji ifrad atau qiran, ya, dan dia ketika tawaf qudum, ketika baru datang, ya, belum menunaikan sa'i. Nah, jadi kalau orang yang hajinya haji ifrad atau haji qiran, ya, ketika datang ke Mekah dia melakukan tawaf qudum. Jika habis tawaf qudum dia sa'i, maka nanti tanggal 10 Dzulhijjah setelah tawaf ifadah enggak perlu sa'i. Nah, ini kalau hajinya haji ifrad atau haji qiran. Tapi kalau dia setelah tawaf qudum ketika baru datang itu kemudian tidak dilanjut dengan sa'i, ya, maka apa? Nanti ketika selesai tawaf ifadah tanggal 10 dia melanjutkan dengan sa'i. Nah, lanjutkan dengan sa'i, sa'i hajinya. Ya. Baik, adapun yang hajinya haji tamattu, maka ya ketika tawaf umrah ya dia lanjut sa'i kemudian tahallul. Kemudian nanti tanggal 10 setelah selesai tawaf ifadah juga sa'i lagi. Dua kali sa'i. Kalau tawa apa? Hajinya haji tamattu. Nah. Setelah selesai sa'i, maka nah, selesailah amalan-amalan manasik di tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, setelah sa'i dia apa? Nah, setelah sa'i, setelah tawaf ifadah dia tahallul akbar. Nah, tahallul besar. Kalau tahallul yang pertama ya, ketika di Mina setelah selesai apa ini melempar jamrah, kemudian menyembelih hadyu, kemudian mencukur rambut, itu tahallul awal. Dia boleh melakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang karena ihram, ya. Artinya tahallul dari ihramnya, ya. Illa an-nisa, kecuali urusan yang berkaitan dengan wanita. Nah, belum boleh. Ya. Sampai nanti setelah selesai tawaf, setelah selesai sa'i, ya. Setelah tawaf ifadah kemudian sa'i, barulah dia bertahallul akbar, tahallul besar, halal semuanya. Nah, hatta nisa. Kemudian, wasunnatu tartibu hadhil a'mal. Dan yang sunnah adalah melakukan amalan-amalan berikut secara berurutan. Ar-ramyu, melempar jamrah Aqabah dulu, ya. Fadzabhu, kemudian menyembelih hadyu. Walhalqu awi taqsir, kemudian menggunduli rambut atau memendekkan rambut. Nah, yang afdol adalah melakukan amalan, tiga amalan ini secara berurutan. Ramyu, adzabhu atau dan al-halqu. Fa in qaddama wahidan minha ala akhar fala haraj. Kalau enggak berurutan, yaitu dia mendahulukan halq dulu misalkan sebelum menyembelih misalkan. Jika dia mendahulukan salah satu dari tiga perkara tersebut daripada yang lainnya, fala haraj, tidak mengapa. Artinya jika tidak berurutan tidak apa-apa. Namun yang afdol, yang sunnah adalah berurutan. Ar-ramyu dulu, melempar dulu, kemudian az-zabah, menyembelih, kemudian al-halq, mencukur atau menggunduli. Fa'idha fa'ala tsnaini min thalathati a'mal. Kemudian apabila dia telah melakukan dua amalan dari tiga amalan, yaitu ramya jamratil aqabah wal halqa aw taqsira wat tawafa ma'a sa'i, apabila dia sudah melakukan dua perkara dari tiga amalan, yaitu melempar jumrah, ya, kemudian halaq, mencukur atau memendekkan rambut, dan tawaf serta sa'i, ya. Kalau dia sudah melakukan dua amalan ini dari dua dari tiga amalan ini, ya. In kana alaihi sa'i, kalau dia memang harus melakukan sa'i seperti haji tamattu, ya. Tahallala at-tahallul al-awwal, maka dia bertahallul dengan tahallul yang pertama. Wa halallahu kullu syai' haruma 'alaihi bil ihram illa nisa. Dan halal untuknya semua perkara yang sebelumnya haram karena ihram. Illa nisa, kecuali wanita. Nah, seperti penjelasan tadi, ya. Nah, apabila sudah melakukan melempar jamrah aqabah, kemudian sudah mencukur rambut, ya. Nah, sudah selesai dari amalan di Mina, ya. Maka dia tahallul pertama, ya, tahallul pertama. Halal semuanya, hal-hal yang sebelumnya diharamkan bagi dia karena ihram, ya, kecuali wanita. Yang wanita belum. Nah, artinya kecuali apa ini, jima, ya. Maka belum boleh dilakukan. Fa'idha fa'ala salasata, namun apabila dia sudah melakukan tiga amalan ini, ya, itu sudah melakukan amalan yang di Mina, kemudian setelah itu sudah tawaf dan sa'i. Sudah tawaf dan sa'i, berarti sudah melakukan semua amalan tersebut. Tahallala at-tahallul al-akbar, maka dia bertahallul dengan tahallul besar, tahallul yang kedua. Fayahillu lahu kullu syai'in hatta nisa, halal untuknya segala sesuatu, ya, hatta nisa, sampai-sampai halal baginya untuk melakukan jima. Nah, ketika sudah tahallul yang kedua, setelah selesai tawaf ifadah dan selesai sa'i. Selesai, ya, selesai amalan di tanggal 10 itu. Setelah itu dari Mekah dia kembali lagi ke Mina. Nah, kembali ke Mina. Wa yabitu bi Mina lailatal hadi asyar wa tsaniya asyar wujuban. Dan wajib bagi dia untuk bermalam di Mina pada malam 11 dan malam 12 Dzulhijjah. Wajib bermalam di sana. Wa yarmil jamarati tsalatsah yawm al-hadi asyar badian bis-sughra thumma al-wusta thumma al-kubra. Kemudian apa saja amalan di hari-hari tasyrik, di hari-hari tanggal 11, 12, 13, ya. Nah, Kalau malamnya dia bermalam di Mina, kemudian di siang harinya dia melempar jamrot, melempar 3 jamrot. Nah, pada tanggal 11 ya, dia melempar 3 jamrot. Dimulai dari jamrot sughra, ya, kemudian jamrah wusta, kemudian jamrah kubura. Ya. Ini amalan yang dilakukan pada tanggal 11 dan 12 di Mina. 11, 12 dan 13 ya. Wa kadzalika fil yaumi tsani asyar. Demikian pula pada tanggal 12 seperti ini juga, melempar 3 jamrah tadi. Sughra, wusta dan kubra ya. Dimulai dari yang sughra, kemudian wusta, kemudian kubra. Jangan terbalik. Nah. Kapan waktu mulai bolehnya untuk melempar jamrah ya, pada tanggal 11, 12, 13? Wa yabda'u waqtur ramyi minaz zawali ila tulu'il fajri. Dan dimulai waktu bolehnya melempar jamrah itu dari waktu zawal, masuknya waktu zuhur, nah sampai terbitnya fajar. Nah, ini waktu bolehnya melempar jamrah. Beda dengan pada tanggal 10 Dzulhijjah ya, ketika dia melempar jamrah Aqabah saja ya. Maka melempar jamrah di waktu itu adalah apa? Dari terbitnya fajar sampai sampai waktu zuhur. Nah, adapun melempar jamrah pada tanggal 11, 12, 13 ya, maka waktu bolehnya melempar jamrah adalah dari zawal, tergelincirnya matahari ke arah barat, yaitu masuknya waktu zuhur, sampai terbitnya fajar. Nah, jadi setelah selesai zawal, setelah zawal baru boleh melempar jamrah. Jangan melempar jamrah dari pagi sebelum zuhur ya, ketika tanggal 11, 12, 13 ya, karena belum waktunya. Wa idza ramal jamrata sughra. Kemudian disebutkan di sini tata cara melempar jamrah di tanggal 11, 12 dan 13. Wa idza ramal jamrata sughra, apabila dia sudah selesai melempar jamrah sughra ya, sunnalahu an yataqaddama qalilan an yaminih, disunnahkan baginya untuk maju sedikit ke depan ke sebelah kanannya. Disunnahkan untuk maju ke depan ke sebelah kanan ya. Wa yaquma mustaqbilan al-qiblata, kemudian dia berdiri menghadap ke kiblat. Rafi'an yadaihi yad'u, kemudian mengangkat kedua tangannya berdoa. Berdoa dengan doa yang dia kehendaki. Setelah selesai berdoa, maka dia menuju jamrah wusta. Menuju jamrah wusta. Nah. Wa idza ramal jamratal wusta, dan apabila dia sudah melempar jamrah wusta ya, sunnalahu an yataqaddama wa ya'khudha dhata syimal, sunnah baginya untuk maju ke depan ya sedikit, namun yang diambil sekarang bukan arah kanan tetapi ke arah kiri ya, maju ke depan tapi ke arah kiri ya, setelah melempar jamrah wusta maju ke depan ke arah kiri. Kemudian wayastaqbilul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Wayaqumu tawilan, dan berdiri lama. Yadu'u, berdoa kepada Allah. Rafi'an yadaihi, sambil mengangkat kedua tangannya. Wala yaqifu ba'da jamratil aqabah, namun setelah Setelah selesai dari berdoa tadi, dia menuju ke Jamrah Aqabah, Jamrah Kubro. Menuju ke Jamrah Aqabah, kemudian setelah selesai melempar Jamrah Aqabah, dia tidak berdiri, tidak berdiri, namun untuk berdoa. Tetapi langsung selesai, langsung dia kembali ke tempatnya, tidak perlu berdiri lagi berdoa. Fa'in arada an yata'ajjala fa'innahu yajibu alaihi an yakhruja min Mina yawm al-thani ashar qabla ghurubi syams. Apabila dia ingin segera, ingin segera meninggalkan Mina, maka wajib bagi dia untuk keluar dari Mina pada tanggal 12 Zulhijjah, pada tanggal 12 wajib keluar qobla ghurubi syams, sebelum terbenamnya matahari. Jadi jika seorang dia waktunya terbatas, tiket tanggal 13 misalkan, terbatas waktunya, maka dia boleh keluar dari Mina tanggal 12 sebelum terbenamnya matahari, sebelum terbenamnya matahari. Kalau dia tenggelamnya matahari masih di Mina, maka wajib menginap di Mina. Maka kalau mau keluar dari Mina dengan segera, maka tanggal 12 itu segera keluar dari Mina sebelum terbenamnya matahari. Fa in gharabat alaihi syams fi Mina mukhtaron wajaba alaihi mabitun lailatul tsalits asyar. Dijelaskan juga di sini, apabila matahari tenggelam di Mina, sedangkan dia masih di Mina mukhtaron, karena keinginan dia, artinya bukan karena sebab terpaksa atau yang semisalnya, matahari tenggelam dalam keadaan dia masih di Mina, malam 13, maka wajib alaihi mabitun, wajib dia mabit lagi di malam itu, lailatul tsalits asyar, yaitu malam 13. Sehingga yang mau cepat keluar, yang tidak ingin mabit di Mina malam 13-nya, maka harus keluar dari Mina sebelum matahari tenggelam pada tanggal 12-nya. Paham ya? Tsumma idza arada an yakhruja min Makkah. Kemudian apabila dia ingin keluar dari Mekah, udah mau pulang, udah mau ke bandara misalkan. Apabila dia ingin keluar dari Mekah, wajib alaihi an yatufa tawafal wada. Wajib bagi dia untuk melakukan tawaf wada. Wa yaj'alu akhir ahdihi bil bait at-tawaf, dan dia menjadikan akhir manasik hajinya, adalah dengan tawaf. Dia menjadikan tawaf, tawaf wada sebagai akhir manasik hajinya. Disebutkan di sini wajib hukumnya, wajib hukumnya tawaf wada. Wa yaskutu hadha at-tawafu 'anil haidi wan nufasa. Dan gugur kewajiban tawaf wada ini dari wanita yang haid dan wanita yang nifas. Jadi kalau setelah selesai dari melakukan amalan-amalan haji tanggal 11, 12, 10, 11, 12, setelah itu haid. Dan dia ingin segera pulang, maka ketika dalam keadaan haid atau nifas, tidak wajib untuk melakukan tawaf wada. Namun selain wanita yang haid dan nifas, wajib melakukan tawaf wada ketika hendak meninggalkan Mekah.